asam di dalam baskom. Buah asam di juluk jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika tuan pergi ke ladang, janganlah tuan memanen rumput. Di tanah kayong, kami ucapkan kepada tuan guru kami selamat datang. Memohon izin dengan tepung tawar kami untuk menyambut. Tepung tawar berwarna putih, hendak dipapas dengan daun sekebat. Semoga kedatangan tuan pastilah datang dengan niat yang bersih. Semoga tujuan tuan tetap beritikad kuat. Di mana ada burung terkukur, di mana hinggap tiada ditemu. Beras kuning dan beretih kami hambur, tandanya tuan guru mulia sebagai tamu. Besi tua penggeras diri, hendak menguris lam jalalah. Kami sentuh bahu tuan kanan dan kiri, beserta doa kami kepada Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al yumna wal barakah wa a'udzu bika minash syukri wal halakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Penyerahan sal tampil. Kami mohon pada Bapak Ibu-ibu sekalian untuk sabar, karena nanti pun beliau akan menabrak kita di halaman keraton. Jadi kita mohon tertib mendengarkan persilahan dari beliau. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab. Adat kami di bumi matan, tamu dijunjung dari bawah. Selamat datang Ustaz Abdul Somad, kami haturkan di negeri Betuah penjaga marwah. Alhamdulillah kita kehadiran Tuan Guru Abdul Somad yang melihat hanya di TV, kita berkahi Allah. Hari ini ada di Istana Matan, hadirin yang kami hormati, Ustaz Abdul Somad. Keraton Matan ini adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan. Tercatat pada abad ke-14 ada 7 dan 9 mukti ulama yang dimakamkan di sini, yang menjadi situs cagar budaya, yaitu situs cagar budaya makam Keramat 7 dan Keramat 9 pada tarik 1418 Hijriah. Kemudian ada juga Habib Yahya, si jambut merah jaringan ulama Al-Makassari, Al-Kemu yang melanjutkan si Arya ke Banjar dan meninggal di Kalimantan Timur. Alhamdulillah hari ini adalah kita kedatangan ulama besar, ulama Indonesia yang kita cintai, yaitu Ustaz Abdul Somad. Ini adalah momentum baru bagi masyarakat Kabupaten Ketapang untuk kebangkitan umat Islam di Kabupaten Ketapang dan masyarakat Indonesia tentunya. Yang kami hormati, yang kami akan Tuhan ini, atas dedikasi dan pengabdian Tuan Guru yang telah mewakafkan diri untuk berdakwah di seluruh Nusantara demi persatuan negara bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, maka Istana Kerajaan Matan dengan memohon izin kepada Allah akan menganugerahkan darjah besaran kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang sekejap lagi nanti akan kita lakukan prosesi penabalan. Saya kira demikian sambutan kami sebagai tuan rumah kepada yang mulia Ustaz Tengku Abdul Somad. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Sepuh Kerajaan Matan Tanjung Pura, kami mohon berdiri dan mengambil posisi di belakang Yang Mulia Pangeran Ratu Kertanegara. Sudah menyiapkan diri. Dengan diwakilnya Kapolri bersama Raja Matan Tanjung Pura pertanda bahwa Tuan Guru Ustaz Abdul Somad adalah sekarang ini adalah bagian dari keluarga besar Kerajaan Matan Tanjung Pura dan saudara Muslim masyarakat Kabupaten Ketapang. Takbir. Selanjutnya prosesi Darjah Kursaran Kerajaan Matan Tanjung Pura yang akan disampaikan dan diberikan oleh Yang Mulia Pangeran Ratu Kartanegara kepada Yang Mulia Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya Pangeran Ratu Kartanegara Haji Gusti Kamboja dan atas nama Dewan Sepuh Kerajaan Kesultanan Matan Tanjung Pura, dengan ini merestui anugerah darjah kebesaran Kerajaan Matan Tanjung Pura kepada Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Somad, tokoh ulama Indonesia asal Riau, dengan gelar Kai Mangku Jaga Diraga. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Gelar ini diberikan atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini dalam berdakwah agama Islam ke seluruh negeri di Nusantara dan upaya pemersatu bangsa Indonesia. Yang Mulia Kai Mangku Jaga Dilaga Ustaz Haji Abdul Somad, dalam adat Kerajaan Matan Tanjung Pura, seorang yang diberi darjah kesaran pada hakikatnya hanya ditinggikan sepucuk dan didahulukan sejengkal. Pada lahirnya ia disembah, namun pada batinnya ia menyembah. Sebagaimana ungkapan adat Tanah Gayung, Kalimantan, negeri Tanjung Pura, mustika indah jaya sempurna dirupakan pangkang di langkah pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kesehatan Yang Mulia Kai Mangku Jaga Dilaga Ustaz Abdul Somad. Ketapang 20 Oktober 2018 bertepatan dengan 11 Safar 1440 Hijriah. Kami memberitahukan sekali lagi kepada awak media kami ini penyerahan darjah kesaran kepada Tuan Guru Haji Abdul Somad LCMA yang bergelar Kiai Mangku Jaga Dilaga. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermula dengan bismillah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Datuk-datuk raja-raja dimuliakan Allah, hendaknya kita masuk ke dalam jannatul firdaus, selamat dari segala bencana dan musibah. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesepuh Kerajaan Melayu Islam Matan Tanjung Pura. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan, kita sanjung tinggi, bukan karena jabatan dan harta serta kuasa, tapi karena sama-sama melafazkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangeran Ratu Kartanegara beserta seluruh keluarga besar dan masyarakat yang hadir pada saat ini. Entah berapa tangan yang terulur tak dapat saya sambut, entah berapa kaki dan yang terinjak, sudikah Bapak Ibu menerima permohonan maaf sepuluh jari dari hamba Allah. Saya datang ke negeri ini disambut dengan berbagai macam sambutan, pencak silat, tari-tarian, cenderamata, penghormatan, puncaknya adalah gelar. Tak ada yang dapat membalas budi baik ini, kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kami, maka fi'uhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalas, fa'du'ulahu, doakan. Saya hanya dapat memanjatkan satu doa yang diajarkan Nabi SAW, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas budi baik dari mulai sesepuh, tokoh masyarakat, sultan, hadirin hadirat. InsyaAllah kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kedatangan Abdul Somad ke bumi kerajaan Matan Tanjung Pura tak lain tak bukan menyambung tali silaturahim Nun di ujung Pulau Sumatera. Sampai 3 kali naik pesawat dari Pekanbaru, selesai sholat subuh tadi ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak sampailah ke Kota, 3 kali. Tapi begitu sampai dibuka mata seperti di kampung halaman sendiri. Bajunya sama, warnanya sama, bahasanya sama. Itu yang membuat tadi begitu naik ke atas kendaraan, melihat semua melambaikan tangan, meleleh air mata. Kutinggalkan kampung halamanku, 3 kali aku sambung naik pesawat, tapi sampai ternyata di tempat yang sama dengan sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dunia ini bersama juga hendaknya kita di jannah ini. Bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kemari tidak menyampaikan tausiah, tidak pula berceramah, tapi justru belajar kepada para habaib, kepada para ulama yang sampai ke negeri ini menyampaikan risalah Islam. Nenek moyang kita yang sebelumnya tidak tahu menyembah siapa yang akan dia sembah, tapi setelah mereka datang, Abdul Somad diberikan penghormatan, gelar adat, karena dianggap sudah berceramah, bertausiah ke seluruh penjuru negeri. Malu hamba al-fakir yang dhaif. Abdul Somad datang berceramah karena diundang. Abdul Somad datang diberi fasilitas, dijemput, disambut. Tapi para habaib, para ulama dulu datang ke negeri ini dengan tetes 10 keringat air mata. Bahkan berapa di antara mereka yang syahid. Sebenarnya hari ini kedatangan hamba tak lain tak bukan adalah Abdul Somad disadarkan bahwa, hai Abdul Somad, yang kau lakukan ini belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama dulu. Diberikan hadiah dalam bentuk manuskrip tulisan tangan menunjukkan hayat Abdul Somad. Menulislah, jangan hanya bicara ceramah saja. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Hari ini diberikan pakaian kehormatan, kebesaran. Apa maknanya? Abdul Somad, kalau engkau berpakaian biasa, kau bukan melecehkan dirimu, kau bukan merendahkan dirimu, tapi engkau sedang merendahkan apa yang kau ucapkan. Yang kau katakan itu kalam Allah, yang kau sampaikan itu sabda Rasulullah. Kalau kau pakai pakaian biasa, kau sedang merendahkan firman Allah, kau sedang merendahkan kata-kata Rasulullah. Maka hari ini pelajaran diambil, tutup kepalamu sebagai tanda orang beradab berbudi bahasa, lembutkan kata-katamu sebagai sampai ke hati manusia, tunjukkan pakaian kemuliaan kehormatan, bukan karena engkau ingin disanjung tinggi, tapi supaya orang memuliakan kalimat yang kau ucapkan dari mulutmu. Hari ini Abdul Somad belajar, diberikan makan sirih. Sirih berisi kapur, berisi gambir, berisi pinang. Apa maknanya? Ketika masuk ke dalam mulutmu kau kunyah, terasa pedas, terasa panas, terasa pahit, terasa kelat, telanlah. Kenapa kau tidak ludahkan? Terlalu jauh tempat itu. Artinya apa? Bahwa ketika engkau berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada konsekuensi. Engkau mesti bangun malam solat tahajud. Pedas. Engkau mesti berpuasa melahan makan dan minum. Pedas. Engkau mesti menahan kantuk di tengah malam bangun subuh. Pahit. Tapi kalau kau tahankan itu, maka menjadi obat. Kenapa? Tidak akan ada satupun ulat yang akan memakan gigimu kalau kau makan sirih dengan gambir dan pinang itu. Ada manfaat di balik itu. berapa banyak yang manis-manis menyebabkan penyakit diabetes, asam urat, jantung koroner. Tapi kalau kau makan yang pahit, yang pedas, yang kelat ini, maka menjaga mulutmu, menjaga gigimu, ada hikmah di balik itu. Asa atau kerabu syaitan, boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu semua dijadikan Allah hikmah yang luar biasa. Hari ini Abdul Somad datang kepada kerajaan istana, kerajaan Matan Tanjungpura. Abdul Somad, ini dulu orang-orang bukan miskin, mereka kaya. Di zaman sulit, mereka bisa membuat rumah sebesar ini dengan tiang yang kokoh, dengan dinding yang hebat, dengan lukisan ukiran-ukiran. Apa yang sudah kau buat, wahai Abdul Somad? Abdul Somad tidak berceramah. Abdul Somad justru mengambil pelajaran. Man salaka thariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yang kami sufihi ilman, di jalan itu dia mengambil pelajaran. Sahallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Selama perjalanan ini Abdul Somad bukan memberikan pelajaran, tapi mengambil pelajaran-pelajaran hidup. Abdul Somad, kau berjumpa dengan anak-anak merebut tanganmu ingin bersalaman, orang tua meraih tanganmu ingin bersalaman. Ini generasi yang dididik oleh para habaib dan ulama. Apa yang sudah kau didik terhadap umat ini? Hari ini Abdul Somad sedang mengukur bayang-bayang. Kau sangka kau tinggi, rupanya bukan engkau yang tinggi, tapi karena cahaya matahari yang condong tampak engkau tinggi, tapi kau sebelumnya tak ada apa-apanya. Sampai ke negeri ini, sadarlah diri, tahu diuntung bahwa sesungguhnya Abdul Somad belum berbuat apa-apa, tapi berharap ridho Allah, berharap dengan silaturahim kita dengan sesepuh kerajaan, dengan para pemimpin, dengan orang-orang yang kita tinggikan seranting, dulukan selangkah. Maka mudah-mudahan, man ahabba yusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, wa yusadalahu fi atharihi, dimurahkan rezekinya. Maka mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dengan barokah bersilaturahim pada kesempatan ini. Jadi mintakan sepatah dua patah, tapi rasanya sudah berpatah-patah. Hanya maaf saja yang bisa diberikan. Terima kasih segala penghormatan. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Al-Fakir, Al-Dhaif, Abdul Somad. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillah. Salawat kepada Rasulullah sudah kita ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.